السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita masih membahas tentang ucapan kaum sufi yang ekstrim dalam syairnya, mengatakan hum ma'syarun halun nizama wa kharqus siyaja fala fardun ladaihim fala naflu مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. Yang maknanya kurang lebih, mereka adalah golongan yang telah memasuki aturan, maksudnya aturan lain. وخرقوا السياج dan keluar dari batas-batas, maka mereka tidak terkena kewajiban dan tidak pula terkena sunnah. Maksudnya mereka sudah tidak terikat dengan kewajiban dan tidak terikat dengan sunnah-sunnah. Majaninu, orang-orang majnun, orang-orang gila. Illa anna sirra jununihim, hanya saja rahasia kegilaan mereka aziz, mulia. Katanya rahasia kegilaan mereka justru kemuliaan. Ala abwabihi yasjudul aqlu, di pintu-pintunya akal mereka sujud. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini karena pemikiran dasar yang sesat mereka. Mudah-mudahan masih ingat bahwa mereka membedakan amal zahir dengan amal batin. Ada amalan zahir, ada amalan batin. Kemudian mereka mementingkan amalan batin dan tidak mempedulikan amalan zahir. Yang penting apa yang ada dalam hati, yang penting apa yang ada dalam jiwa. Adapun zahirnya tidak penting. Sehingga kemarin kita bahas ada aliran yang dikatakan dengan aliran yang pengen dihinakan. Apa namanya? Naam, malamiyah. Aliran malamiyah. Aliran yang ingin dicela atau suka untuk dihinakan. Sehingga dia bikin dohirnya serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Sampai puncaknya ini. Orang gila dianggap dohirnya gila. Adapun batinnya, yasjud. Sujud kepada Allah SWT. Dia tidak terikat dengan kewajiban, tidak terikat dengan sunnah secara zahir. Tapi secara batin mereka adalah orang yang mukmin yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikomentari oleh Syekh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah yang sedang kita baca, qala hadza kalamun dhalun. Ini adalah ucapan yang sesat. Bal kafir, bahkan dikatakan kafir. Yadhunnu anna fil jununi sirran. Mereka menganggap bahwasanya ada dalam kegilaan rahasia. Yasjudul aqlu ala babih, yang akal sujud di pintu tersebut. Lima ra'ahu min ba'dil majanini min na'u'il mukashafah. Yang demikian karena apa yang mereka lihat. Min ba'dil majanin, dari beberapa orang gila, ada mukasyafah. Kenapa mereka mengatakan ini walaupun gila tapi dia itu sungguhnya wali? Mengapa? Karena mereka melihat ada mukasyafah, ada sesuatu yang luar biasa, keajaiban pada orang gila ini, yang menyingkapkan tabir-tabir gaib. Kama yakunu lis-saharati wal kuhan, sebagaimana apa yang terjadi pada tukang-tukang sihir dan apa yang terjadi pada dukun-dukun. Bisa menebak ini, bisa menebak itu, bisa menebak apa yang dibalik dinding, apa yang dibalik kamar, ila akhir. Fayadhunnu hadha dhal anna kulla man kashafa atau kharaqa 'adatan kana waliyan lillah. Akhirnya orang sesat ini mengira siapa yang mendapatkan suatu tabir gaib atau dibukanya tabir gaib atau sesuatu yang luar biasa, keajaiban-keajaiban, maka berarti waliullah. Dikira oleh orang sesat tadi setiap orang yang punya keanehan atau bisa menebak-nebak, maka dia wali. Wa man i'taqada hadha fa huwa kafir, maka siapa yang meyakini demikian maka dia kafir. Faqad qala ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum 'ala man tanazzala syayatin, maukah aku khabarkan pada kalian siapa yang dituruni atau siapa yang didatangi oleh syaitan-syaitan. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Kata Allah, syaitan akan turun kepada kulli affakin athim. Affak, pendusta. Athim, pendosa. Syaitan akan turun pada mereka-mereka yang pendusta dan pendosa. فَكُلُّ مَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينَ لَابُدَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ كَذِبٌ وَفُجُورٌ. Maka siapapun yang didatangi syaitan, maka mesti akan punya kedustaan. Dan mesti ada fujur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa makna majnun? Tadi kan kita bicara tentang majnun. Orang yang majnun ini wali. Tidak demikian. Ayat Allah tidak berkata seperti itu. Ayat Allah menyatakan orang yang didatangi syaitan adalah affakin athim. Orang yang dirasuki syaitan adalah pendosa lagi pendusta. Sedangkan majnun maknanya junna, dirasuki jin, dari kata janna. Yani diambil dari kata jin. Majnun yang dikena jin. Orang yang kerasukan jin, orang yang tidak waras, otaknya dikuasai oleh syaitan, sehingga melakukan sesuatu yang gila, yang tidak normal, yang tidak wajar, yang tidak akil, tidak berakal. Bagaimana dikatakan wali? Allah menyatakan, maukah aku beritahukan kalian? Qul unabbi'ukum. Dikatakan, hal unabbi'ukum. Ala man tanazzala syayatin. Maukah aku beritahu kalian, syaitan itu turun pada siapa? Allah katakan, Allah jawab, tanazzala ala kulli affakin asim. Syaitan akan turun, akan merasuk pada orang yang affak, pendusta, asim dan pendosa. Adapun mukmin saleh, sadiq, jujur, ahli ibadah, salat, puasa, beramal, bersedekah, enggak mungkin dirasuki syaitan. Enggak akan bisa. Syaitan akan merasuki orang ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ammal ladzina yata'abbaduna birriyadhat. Jenis berikutnya dari aliran sufi. Adapun mereka-mereka yang beribadah dengan latihan. Wal khalawat, dan dengan menyendiri. Riyadhat artinya latihan. Sedangkan khalawat dari kata khalwah, menyendiri. Mirip dengan pertapa. Dari ajaran Hindu atau Buddha. Menyendiri di tempat yang terpencil. Ini aliran sufi juga. Wa yatrukuna al-jum' wal jama'at, dan meninggalkan Jumat-Jumat dan meninggalkan salat jamaah. Fahumul ladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Maka mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang sesat upayanya di kehidupan dunia, tapi mengira bahwa mereka sedang beramal saleh, mengira sedang beribadah, mengira yusinnuna sun'a, mengira sedang berbuat baik. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah aku beritahukan kalian golongan yang paling merugi kehidupannya di dunia, yaitu mereka-mereka yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang sesat amalannya di kehidupan dunia tetapi mengira sedang beramal saleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, manusia ada yang beramal dengan amalan saleh maka mendapatkan pahala dan akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat kali, mendapatkan jannah dan keridhaan, kehidupan yang kekal abadi di dalam jannah. Sebaliknya, orang kafir yang memuaskan dirinya dan hawa nafsunya di dunia sepuas-puasnya, setelah itu di akhirat masuk neraka. Khalidina fiha abada. Yang ini beruntung, qad aflahal mu'minun. Yang ini rugi, karena senang sesaat di dunia, tetapi kekal abadi dalam neraka. Baik. Apakah ada yang lebih jelek lagi dari ini? Lebih rugi? Ada. Orang kafir tadi di dunianya berfaya-faya, bersenang-senang, memuaskan hawa nafsunya sepuas-puasnya, kemudian di akhirat dia azab. Tetapi ada golongan yang di dunianya capek, lelah, susah, payah, di akhiratnya tetap di neraka kekal abadi. Berarti kasihan banget. La dunia walal akhirah. Golongan mukminun, golongan akhirat. Dunianya sijnul mu'min, dunianya penjara bagi orang mu'min. Dia harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini. Dia tertahan untuk berbuat yang haram, tertahan untuk berbuat yang maksiat, tertahan untuk tidak berbuka di bulan Ramadhan, tertahan sekian perkara. Ad-dunya sijnul mu'min. Yang ini dalam keadaan dia bersenang-senang di dunia. Wala yaghurrannakum taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Tetapi kalian jangan tertipu dengan taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dengan berbolak-baliknya mereka di dunianya atau di negerinya, berfoya-foyanya, bersenang-senangnya mereka dengan kehidupan bebas. Jangan tertipu dengan mereka. Mengapa? Mata'un qalilun, kesenangan sesaat. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka neraka jahannam. Ini dua jenis. Tapi yang akhsarina a'mala, kata Allah, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, katakan maukah aku beritahu kalian yang paling rugi kehidupannya di dunia, yaitu mereka-mereka yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang sesat hidupnya di dunia, sesat. Tetapi yahsabun annahum yusinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Berarti di dunianya beramal, beramal, beramal, capek, na'am, lelah, susah, payah, tertahan juga, terpenjara juga bahkan. Tetapi di akhiratnya neraka karena dia sesat. Ini kasihan sekali. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak jenis yang pertama, beramalnya dengan amal yang benar sehingga mendapatkan jannah di akhirat. Tidak pula seperti orang kafir yang berfaya-faya di dunia mendapatkan dunianya tapi tidak mendapatkan akhirat. Ini tidak mendapatkan la dunia wala la akhirah. Di dunianya puasa mutih, puasa mati geni. Puasa kalian saja, puasa kita yang sunnah syar'iyah, ada sahur sebelum fajar, maka tidak terlalu payah. Maghrib berbuka. Sedangkan mereka 40 hari, 40 malam tidak boleh makan apapun, enggak boleh minum apapun kecuali air putih. Kasihan. Puasa mati geni. Capek apa tidak capek? Capek, susah. Kemudian berdiam diri di satu tempat, al-khalawat. Khalwat. Kemudian juga mengerjakan riyadhah, mengerjakan olahraga. Olahraga mereka namakan zikir. Tetapi karena zikir mereka tidak sesuai sunnah, dan mereka menamakan zikirnya dengan riyadhah, latihan. Sebab mereka selalu berlatih untuk bisa berzikir sebanyak-banyaknya, agar bisa satu napas sekian kali la ilaha illallah. Sebagian mereka katanya sudah berhasil dalam satu napas bisa mengerjakan sekian ribu kali, sekian ribu kali la ilaha illallah. Gurunya katanya, saya tidak percaya, sudah bisa mengerjakan 70 ribu kali la ilaha illallah dalam satu napas. Ini apa-apaan? Capek atau tidak capek? Capek. Susah apa enggak susah? Susah. Kasihan. Akhsarina a'mala, rugi kehidupannya di dunia dalam keadaan sesat tetapi mengira sedang berbuat baik. Kami sedang ibadah. Qala qataballahu ala qulubihim, Allah sudah kunci mati hati mereka. Kama qad thabata fi sahih, sebagaimana apa yang telah sabit riwayatnya dalam kitab-kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dikatakan man taraka thalatha jum'ah tahawunan min ghairi udhrin taballahu ala qalbihi, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut dengan tahawunan karena melalaikan, maka hatinya akan dikunci mati. Min ghairi udhrin, bukan karena udhur, maka hatinya akan dikunci mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hadis ini sungguhnya derajatnya hasan. Wallahu ta'ala alam mengapa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan fi sahih. Dia diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dan Ibn Majah dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Hakim wa ghairihim an Abil Ja'ad Ad-Dhumari. Tapi apa kaitannya dengan masalah meninggalkan tiga kali Jumat dikunci mati dengan mereka? Karena mereka biasanya dengan riyadhahnya, dengan kholawatnya, mereka tinggalkan sholat jamaah dan mereka tinggalkan sholat Jumat. Bahkan sampai lumutan. Hah? Sampai berlumut di sini. Di Kalijaga sini. Katanya. Kalijaga ini kali yang dekat kalian ini. Namanya Kalijaga. Tahu Sunan Kalijaga? Di situ. Kamu lihat kalinya. Itu pernah ada orang yang duduk di situ. Sampai lumutan berapa lama kira-kira? Kalau batu ditaruh sampai lumutan. Mana sholat jamaahnya? Mana sholat Jumatnya? Anta muslim? Apakah engkau muslim? In sahha ar-riwayah. In sahhat ar-riwayah. Kalau memang benar ceritanya. In sahhatil qissah. Saya juga tidak yakin kalau kisahnya benar. Ya. Tetapi gambaran mereka berarti yang seperti itu hebat. Gambaran mereka kalau yang seperti itu adalah wali min awliya illa kalla wallahi thumma kalla. Tidak demi Allah. Gak mungkin dikatakan wali kalau ukurannya tidak pas. Masih ingat apa kaidahnya? La tusaddiqhum. Naam. La tusaddiqhum. Walau yusalluna alal ma' wa yatirful hawa. Jangan percaya mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit. Sampai hatta yutabbiqus sunnah. Jangan lupa ini. Hatta yutabbiqus sunnah. Sampai mencocoki sunnah. Kita ambil sunnah. Kita ukur. Bagaimana hukumnya salat Jumat? Sudah tidak ragu lagi seluruh kaum muslimin apa hukumnya. Ini dia tinggalkan. Bukan hanya tiga kali. 40 hari, 40 malam. Tidak pindah dari tempatnya. Berapa hari itu? Kalau 40 hari, 40 malam. Berapa Jumat dia tinggalkan? Di mana? Di gunung sana. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ukur apa hukumnya salat jamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, rukulah bersama orang yang ruku. Dia enggak mau ruku sama orang yang ruku. Masih diem aja di guanya. Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk khudu zinatakum inda kulli masjid. Boro-boro ke masjid. Dia berdiam diri di tempat sepi 40 hari 40 malam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ila akhirihi, sampai akhir perbuatan mereka. Maka berarti mereka sudah dikunci mati hatinya. Karena hadis menyatakan man taraka salasa juma' tahawunan min ghairi udhrin taballahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan Jumat tiga kali tanpa alasan, tanpa udhur. Tanpa alasan yang syar'i, tanpa udhur. Bukan karena sakit. Bukan karena hujan. Wa kullu man adala min an ittiba'i sunnatir rasul. Siapapun yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. In kana aliman biha fahuwa maghdubun alaih. Kalau dia alim, tahu itu sunnah tapi ditinggalkan, berarti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti golongan al-maghdubi alaihim. Wa illa fahuwa dal. Kalau ternyata tidak tahu, berarti dal. Dua-duanya jelek. Kilahuma syarr. Ahlahuma mur. Ahlahuma mur. Fahuwa baina syai'aini ahlahuma mur. Berarti dia salah satu di antara dua model manusia. Yang paling manisnya pahit. Yang paling manisnya pahit. Kenapa menyelisihi sunnah? Kenapa tidak sholat jamaah? Kenapa tidak sholat jumat? Kenapa cara ibadahnya kok beda dengan kaum muslimin? Mengapa tidak mengikuti sunnah? Ada dua. Ima tahu kalau itu sunnah, wa ima tidak tahu. Kalau dia tahu itu sunnah tapi sengaja dia tinggalkan, merekalah golongan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Sudah tahu tapi ditinggalkan. Kalau ternyata tidak tahu, berarti dal, berarti dia sesat. Maka ini tepat kita katakan pada mereka dengan kalimat in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. In kunta la tadri fatilka musibah. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Enggak tahu salat wajib, enggak tahu salat berjamaah harus, enggak tahu salat Jumat itu wajib, enggak tahu ancamannya kalau meninggalkan salat Jumat, tilka musibah, itu musibah. Wa in kunta tadri wal musibatu a'zam. Kalau ternyata engkau tahu itu wajib, kalau ternyata engkau tahu itu harus, kalau ternyata engkau tahu ancaman-ancamannya yang berat, berarti musibahnya lebih besar lagi. Sudah tahu kamu tinggalkan, sudah mengerti itu wajib kamu tinggalkan. Fal musibatu a'zamu. Ikhwani fid din a'azzakum Allah. Berarti baina syai'aini ahlahuma mur. Mahuma? Imma yakunu maghduban 'alaih wa imma an yakuna dhallan. Dua kemungkinan. Bisa jadi dia dimurkai oleh Allah karena sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Atau dia orang yang sesat karena enggak tahu jalan. Walihada syara' Allahu lana an nas'alahu fi kulli salatin. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat. An yahdiyana as-siratal mustaqim. Agar kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Meminta petunjuk siratal ladzina an'ama 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, jalannya para nabi, jalannya para siddiq, jalannya para syahid, jalannya orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jangan jalannya al-maghdubi 'alaihim, jangan pula jalannya ad-dallin. Siapa al-maghdubi alaihim? Sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Maghdubi alaihim. Seperti Yahudi. Kalau ternyata enggak ngerti jalannya, bal, berarti sesat. Seperti Nasrani. Pengen membela Nabi Isa malah mencerca Allah Subhanahu wa taala. Pengen membela Maryam malah mencerca pencipta Maryam alaihissalam. Ini khonibudina azakullah dal. Sesat mereka. Tapi kan niatnya baik. Iya. Niatnya baik. Tapi goblok. Iya kan? Bahasa saja. Jahil, bodoh, dan goblok itu sama sesungguhnya. Ikhwanifiddina azakumullah. Bagaimana mungkin dia akan membela seorang manusia dengan mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin membela Nabi Isa, ingin membela Maryam, bahwa keduanya adalah yang suci. Kemudian berpikir kalau Maryam yang suci melahirkan anak yang suci, berarti bapaknya yang maha suci. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jelek sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit terpecah. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Jahil, niatnya membela seorang nabi. Niatnya membela wanita yang suci. Tapi lihat apa jadinya. karena kebodohan mereka. Ini namanya dhalun. Aku mensucikan Allah di gua ini. Kami berzikir selalu memuji Allah. Maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau. Hayya alas salah, enggak peduli. Maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau. Hayya alal falah, enggak peduli. Dengar azan panggilan salat, enggak peduli. Apa ini? Kalau bukan jahil. Jahil. Qanibnina azakumullah. Kamu niatnya apa? Kan saya niatnya ingin mendekatkan hati saya pada Allah Ta'ala. Lah salat apa enggak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala? Salat Jumat apa enggak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala? Puasa yang benar, puasa yang syar'i, puasa Senin Kamis misalnya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, apa itu bukan taqarrub ilallah? Kenapa harus pakai puasa yang aneh? Puasa muti, puasa mati geni, puasa apa lagi? Ini semua kebodohan. Kalau mereka bodoh berarti mirip dengan Nasrani. Niat baik tapi bodoh, akhirnya balun, sesat. Kalau ternyata tahu ini wajib, tahu ini sunnah, tahu syariat, kemudian sengaja-sengaja dia selisihi. Fahada miripnya dengan Yahudi yang sudah tahu kebenaran ada pada Rasulullah SAW, tahu bahwa kebenaran ada pada Nabi tersebut, ciri-cirinya tahu, bukti-buktinya tahu, tapi enggak mau mereka pegang. Ini Yahud. Maka Allah katakan pada mereka, ghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka. Ini pada Yahudi. Kembali pada kitab. Wa amma ma yata'allaq bi qissati Musa ma'al Khidr alaihi salam. Adapun apa yang berkait dengan Nabi Musa dan Nabi Khidr, dan subhanallah itu pun beredar di kalangan kita, di kalangan sufi-sufi di Indonesia, bahwasanya antara kita dengan beliau seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa enggak ngerti syariatnya Nabi Khidir. Nabi Khidir dalam keadaan membunuh anak, merusak kapal, dalam keadaan dia begini dia begitu, Nabi Musa melihat dalam syariatnya itu salah. Ternyata Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, ilmu yang tinggi, yang langsung dari Allah SWT, yang berbeda dengan Musa alaihissalam. Musa, ini kata mereka, alaihissalam, kata mereka, Musa masih tingkat syariat, sedangkan Khidir sudah tingkat hakikat. Musa itu masih tingkat yang paling bawah. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Adapun Nabi Khidir sudah enggak berkait dengan itu. Seperti syair tadi. Fala fardun ladaihim wala naflu. Sudah tidak terikat dengan kewajiban, tidak terikat dengan syariat. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, amma ma yata'allaq bi qissati Musa ma'al Khidr alaihi salam fi tajwizil istighna 'anil wahyi bil ilmi ladunni, yaitu dalam membolehkan seseorang mencukupkan diri tidak butuh wahyu karena punya ilmu tersendiri yang namanya ilmu ladunni, yaitu ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi yad'ihi ba'du man 'adamat min 'adam at-tawfiq fahuwa mulhidun zindiq, yaitu apa yang diyakini dan diaku-aku oleh sebagian orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku-ngaku seperti ini mulhidun zindiq, berarti dia mulhid, menyimpang sesat, zindiq. Fa inna Musa alaihi salam lam yakun mab'utsan ila al-Khidr, karena berbeda keadaannya. Adapun Musa alaihi salam tidak diutus kepada Nabi Khidir. Musa diutus untuk kaumnya sendiri. Baik, apa perbedaan nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya? Diriwayatkan dalam kitab yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau menyatakan bahwa aku diberi 5, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Pertama disebutkan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Uhlat liyal ghanaim, u'titu syafa'ah. Sekian keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya yang terakhir disebutkan, innama bu'itsa nabi ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Harap didengar oleh mereka ini harusnya. Hadis yang sahih ini. Adapun setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Saya ulangi kalimatnya agar kalian ingat dan kalian catat. Innama bu'itsan nabi ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Adapun setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka syariat nabi untuk seluruh manusia, enggak akan ada yang bisa lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada seorang pun di dunia ini sekarang ini yang bisa lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat salat 5 waktu, syariat puasa bulan Ramadan, syariat zakat, syariat haji, syariat-syariat yang lengkap dari A sampai Z dari syariat Islam, enggak ada seorang pun yang bisa lepas daripadanya. Siapa yang mengaku-ngaku kalau saya tidak terikat dengan syariat, fahuwa kafir. Fahuwa kafir, keluar dari Islam. Dan itu bukan kata saya, kata semua para ulama, bahkan dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Juz kedua, ketika berbicara masalah sufi, dan beliau katakan tentang mereka dengan lebih keras dari sekedar kafir. Kadang disebutkan mereka seperti Yahudi dan Nasrani, kadang disebutkan mereka lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani. Saya Muslim, tapi gak terikat dengan agama Islam. Gimana kira-kira menurut kalian? Kafir yang terang-terangan lebih gentle daripada dia berkata, saya Muslim, hati saya beriman, saya sujud pada Allah SWT dalam hati saya, tapi adapun zahir saya tidak terikat dengan syariat. Gak terikat dengan halal haram, gak terikat dengan Quran, gak terikat dengan sunnah. Lah terus bagaimana mau dikatakan Muslim? Min ayyi wajhin, dari sisi mana dia dikatakan seorang Muslim? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dalilnya hadis tadi sudah sangat jelas, dan sekian ayat lebih jelas lagi tentang Allah katakan bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Apa kata Allah Taala? Bahwa Rasulullah SAW dikatakan rahmatan lil alamin. Kaifal ayah? Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalian sudah sering baca ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah SAW. Bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin. Apa maknanya alamin? Seluruh alam. Apa ada yang mengatakan saya tidak perlu rahmatnya Nabi karena saya punya syariat sendiri? Adapun Nabi Khidir dan Nabi Musa diutus masing-masing kepada kaumnya. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Khidir diutus pada kaumnya sendiri. Nabi Syuaib diutus pada kaum Madian. Ila akhirih. Artinya, ini dengan syariatnya, ini dengan syariatnya. Maka wajarlah kalau kemudian syariat Nabi Khidir berbeda dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan diakhiri ucapan Nabi Khidir dengan kalimat, wama fa'altuhu an amri. Aku tidak kerjakan karena menurut perintahku. Aku kerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya disuruh oleh Allah, dan itu syariat buat Nabi Khidir. Maka jangan dikiaskan bahwa saya dengan kalian itu seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kalian seperti Nabi Musa terikat dengan syariat, sedangkan aku bebas. Khonuddin a'azakum ajaib. Kembali kepada kitab. Qala Ibn Abdul Aziz rahimahullah, fa huwa mulhidun zindiq. Fa inna Musa alaihi salam lam yakun mab'utsan ila al-Khidr, karena Musa diutus tidak kepada Nabi Khidir, kepada kaumnya sendiri. Wa lam yakun al-Khidr ma'muran bi mutaba'atihi, Nabi Khidir juga tidak diperintah untuk mengikuti Nabi Musa. Wa li hadza qala lahu, oleh karena itu dikatakan kepadanya, anta Musa bani Israel. Kata Nabi Khidir, apakah engkau Musa nabinya bani Israel? Qala na'am, kata Musa, iya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mab'utsun ila jami'i thaqalain, adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh manusia dan jin, ats-thaqalaini, diutus untuk dua atau kepada dua makhluk seluruhnya, seluruh manusia dan seluruh jin. Walau kana Musa wa Isa hayyaini la kana min atba'i, kalau saja Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup, niscaya mereka pun wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika sahabat ada yang membawa kitab terdahulu, kitab Bani Israel, kitabnya katanya peninggalan dari Nabi Musa dan sebagainya, Nabi menyatakan, amutahawwikun, amutahawwikun anta ya ibn al-Khattab, apakah aku mau sembarangan mencari? Wa ibn al-Khattab, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ketahuilah kalau Musa masih hidup enggak ada pilihan lain kecuali ngikut aku. Kenapa harus mencari kitab-kitab terdahulu? Demi Allah, kalau Musa masih hidup, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, enggak akan ada pilihan lain baginya kecuali ikut aku. Maka ikhwan ibn a'azakum, wa Nabi Musa, Nabi Isa saja kalau masih hidup wajib mengikuti Rasulullah SAW. Apa mungkin ada seorang dari kalangan muslimin yang terbebas dari syariat Nabi Muhammad SAW? Itu sudah satu kedustaan yang pertama dan satu kekufuran pertama. Ada kekufuran yang kedua. Berarti dia mendapatkan ilmu laduni. Iya kan? Yang sering disebut oleh mereka. Ilmu ladini, ilmu laduni, ilmu laduni. Ya, ini dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Min ladunna ilma, telah kami berikan dari sisi kami ilmu. Mengaku punya ilmu laduni, ternyata ilmu laduni adalah ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Khidir seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesesatan yang kedua. Ketika mereka mengaku mereka mendapatkan ilmu laduni, apakah mereka mengaku nabi? Yang kedua, apa hukumnya mengaku nabi? Kafir juga mendapatkan wahyu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kufur yang ketiga, kalau dia mengaku mendapatkan wahyu berarti seperti nabi, berarti dia mengaku nabi yang lebih hebat dari seluruh para anbiya. Mengapa? Karena kalau nabinya seperti Nabi Musa, Nabi Isa, kata Nabi alaihissalatu wassalam, lau kana Musa hayyan, kalau saja Musa masih hidup, enggak ada pilihan lain kecuali ngikut aku. Lah kamu, nabi siapa? Nabi Sudarmono atau Nabi Soeharto? Nabi Min? Lebih hebat mana dengan Nabi Musa? Kalau seperti Nabi Musa, tidak ada pilihan lain kecuali ikut Rasulullah SAW. Walaupun kamu dapat wahyu. Masya Allah. Berarti dia tidak sekedar mengaku nabi, mengaku nabi yang lebih hebat dari seluruh para anbiya, karena tidak harus ikut Nabi Muhammad SAW. Ini mengerikan sekali. Kufur di atas kekufuran, di atas kekufuran, di atas kekufuran. Tapi dianggap enteng oleh kaum muslimin, seakan-akan perbedaan kecil. Itu kan keyakinan mereka. Kita hormati pemahaman mereka. Jangan. Itu namanya jahat kita pada mereka. Kita peringatkan, kita nasihati. Barangkali mereka bisa kembali. Barangkali mereka mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis ini, mereka sadar bahwa kesesatannya sudah terlalu jauh. dan kemudian kembali ke masjid, kembali salat jamaah, kembali salat jumat, dan kembali puasa seperti puasanya kaum muslimin, dan berzikir seperti berzikirnya kaum muslimin, tidak mengadakan yang aneh-aneh. Qala, selanjutnya Syekh berkata, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa idza nazala Isa alaihi salam ila al-ardi, Nabi Isa pun ketika nanti di akhir zaman turun ke dunia, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, innama yahkumu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga turun dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi Musa disebutkan amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Isa disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang ketika turunnya di akhir zaman, turun dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Lah orang tadi sombongnya bukan main. Saya itu beda dengan kalian. Saya punya syariat tersendiri. Ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Khidir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebagian mereka malah mengaku aku ketemu dengan Nabi Khidir dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Dan aku belajar dari Nabi Khidir. Jadi aku pengikutnya Nabi Khidir, bukan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ini kesombongan yang bukan main. فَمَنِ ادَّعَ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْخِضْرِ مَعَ مُوسَى, siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia bersama Nabi Muhammad SAW seperti Khidir bersama Musa, أَوْ جَوَّزَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ, atau menganggap boleh yang demikian dan menganggap mungkin saja ada orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad seperti Nabi Khidir kepada Musa, فَلْيُجَدِّدْ إِسْلَامَهُ, maka hendaklah dia memperbaharui keislamannya. Kata siapa ini? Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bukan kata saya. Hendaklah dia memperbaharui keislamannya. Wal yashhad syahadat al-haq, kembali mengucapkan syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena tadi sudah dia batalkan sendiri. Aku bersaksi bahwa saya mengikuti Nabi Khidir, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kufur. Mengingkari Nabi Muhammad SAW. Maka falyujaddid islamahu, perbaiki kembali keislamannya dan ucapkan syahadat lagi, perbaharui. Fa innahu mufariqun lidinil islami bil kulliyah, karena berarti dia telah memisahkan diri dari agama, telah keluar dari Islam secara keseluruhan. Fadlan an yakuna min awliyaillah, bagaimana mungkin mau dikatakan waliullah? Keislamannya saja sudah habis. Hilang dia, kafir dia. Bagaimana mungkin dikatakan wali? Wa innama huwa min awliya'is syaitan. Dia termasuk wali-wali syaitan. Wa hadzal mawdi' mufarriqun baina zanadiq al-qaum wa ahli al-istiqamah. Wa harrak ترى قال, ini tempat masalah ini adalah mufarriq yang membedakan antara zanadiqatil qaum wa ahli istiqamah, membedakan antara para zindiq dan orang yang lurus istiqamah. Harrik tara, kamu gerakan, kamu akan tahu, kamu akan lihat kenyataannya. Siapa yang meyakini tentang perkara-perkara tadi? Zanadiqah, orang-orang zindiq. Siapa yang menentangnya? Dia adalah orang-orang yang lurus, yang istiqamah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala wa kana man yaqulu bi anna al-Ka'bah tatufu bi rijalin minhum haitsu kanu. Astaghfirullah. Kata beliau, di antara mereka atau demikian pula keyakinan sebagian mereka sufi-sufi yang ekstrim. Ada yang berkata bahwa Ka'bahnya yang beredar mengelilingi sang wali dimanapun dia berada. Kalian kan harus datang ke sana. Harus biaya besar. Harus dengan tenaga, dengan waktu, dengan susah payah berdesak-desakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Sedangkan wali ini tadi yang memiliki ilmu laduni tadi, Ka'bahnya yang terus berputar di sekelilingnya. Jadi dia diam seakan-akan mengelilingi Ka'bah karena Ka'bahnya berputar di sekitarnya. Qul inna a'udzubikumullah. Percaya? La tusaddiqhum. Walau yusalluna 'alal ma wa yaturu fil hawa wa yatufu al ka'ba hawlahu haitsu kan. La tusaddiqhum. Loh, kalau kelihatan Ustaz, Ka'bahnya hitam putar-putar di sekitarnya, la tusaddiqhum, jangan percaya. Lu kelihatan dengan mata, bagaimana enggak dipercaya? La tusaddiqhum hatta yutabbiqu sunnah, jangan percaya sampai mencocoki sunnah. Kalau enggak mencocoki sunnah, kadzabun asyir. Selesai. Itu bisa jadi permainan syaitan. Yang hitam-hitam tadi apa Ka'bah? Apakah di sana kaum muslimin kehilangan Ka'bah? Jangan guyon. Jangan main-main. Kalau sedang berputar di keliling si wali ini, lah yang di sana apa? Qul inna a'udzubikum, memang keterlaluan. Mereka kalau berdusta, keterlaluan. Dan kita sudah singgung kemarin. Habib yang katanya mau ziarah ke Madinah, ketemu Fatimah. Mau kemana? Aku mau ziarah Nabi. Nabi sedang enggak ada. Nabi sedang di Yaman. Menemui Habib Fulan, Habib Fulan. Syabah. La tusaddiqhum. Loh, tapi kita lihat ada seorang wanita berhijab di hadapan Habib. Saya lihat sendiri tiba-tiba hilang, lenyap. La tusaddiqhum. La tusaddiqhum. Walau yusalluna alal ma. Wa yatir fil hawa. Walaupun di hadapannya ada sosok, itu jin syaitan. Enggak ada manusia hidup lagi. Kalau ada manusia bisa hidup lagi, siapa yang paling pantas mendapatkan kemuliaan itu? Hah? Rasulullah SAW. Paling wali, paling tinggi. Khana ibn a'azamulakum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Fahala kharajatil Ka'bah ilal Hudaybiyah fatafat bi Rasulullah SAW. Kalau ada wali yang Ka'bahnya mengelilingi dia, dimanapun dia berada, apakah tidak semestinya Nabi yang lebih tinggi kewaliannya, kemudian Ka'bahnya datang kepada Nabi di Hudaybiyah? Masih ingat kasus Hudaybiyah? Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertahan. Tidak bisa masuk Mekah. Ditahan oleh musyrikin Quraisy. Sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sampai Rasulullah SAW pulang kembali ke Madinah. Belum tawaf. Kalau saja seorang wali bisa demikian, yang lebih pantas adalah Rasulullah SAW, karena beliau adalah walinya para wali, atau beliau adalah yang paling tingginya dari para wali, atau sayyidul awliya, sayyidnya para wali. Mestinya saat itu tidak perlu ada perjanjian Hudaybiyah. Ka'bahnya terbang mengelilingi Nabi, kan selesai. Nabi aja enggak begitu, kok orang kemarin baru lahir sok merasa lebih hebat dari Nabi SAW. Ka'bahnya mengelilingi dia, haitsu kana. Dan jangan dianggap ini dongeng. Mereka betul-betul mengatakan seperti ini terhadap wali-walinya, terhadap tokoh-tokohnya. Hina usira anha, ketika Nabi dikepung, wa huwa yawaddu minha nadhrah, padahal Nabi sangat ingin melihat Ka'bah saat itu. Kalau saja itu kewalian, pantasnya saat itulah Ka'bah terbang kepada Nabi dan Nabi bisa melihat Ka'bah. Wa ha'ula'i lahum syibhun billadina wasafahumullah. Mereka sangat mirip dengan orang-orang yang Allah sifati dalam ayatnya, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Kalla, bahkan masing-masing dari mereka ingin kalau mendapatkan suhufan munasyarah, mendapatkan kitab sendiri, mendapatkan wahyu sendiri, mendapatkan catatan sendiri, mendapatkan syariat sendiri. Masing-masing pengen begitu. Ajib. Betapa miripnya mereka. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadal qadr. Masalah ta'ala al-hidayah lana walahum wali jami'il muslimin. Semoga Allah beri petunjuk kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah, dan semoga kita semua dan mereka diangkat dari kebodohan, dari kesesatan, dan diselamatkan dan dijadikan istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.